muncul modal ijazah luntur. Nipu dikitnya tuh dikit, uang sekampung untuk ditabung sendiri. Kantor di kota, jilat sana sogok sini, rekan sekoja untuk amankan posisi. Lawannya dibantai, kawan dimakan, atasan detepo. Dia aman dan merdeka, bajunya makin rapi. Sampai di sini.